بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dengan indah. Dan kita sampai pada bab kejujuran, atau masih di dalam bab kejujuran. Kita sampai pada hadis yang ke-59, yaitu hadis an Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه بخاري ومسلم. حديث dari أبي خالد حكيم ابن حزام radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bayyi'an, penjual dan pembeli. Walaupun disebutnya dengan bayyi'an, dua penjual. Ini di dalam bahasa Arab disebut taglib. Taglib itu diunggulkan salah satu dari keduanya kemudian diratakan, seperti korma dengan air putih disebut dengan aswadain. Aku memakan al-aswadain, dua yang hitam, padahal air tidak hitam, dianggap sama dengan korma. Seperti juga Abu Bakar wa Umar, kadang-kadang disebut dengan Umaraini, dua Umar, padahal maksudnya Abu Bakar wa Umar. Ini namanya taglib. Barakallahu fiikum. Maka ketika Nabi di sini menyatakan al-bayyani, yang kalau diterjemahkan dengan letterlock al-bayyan, dua penjual, tetapi yang dimaksud adalah penjual dan pembeli. Dua orang penjual dan pembeli bil khiyari. Bil khiyar, memiliki hak pilih. Al-khiyar, hak pilih, atau hak tawar-menawar. Sang penjual boleh menjual, boleh membatalkan, masih ada pilihan. Pembeli juga boleh membeli, boleh membatalkan, boleh pula dia menawar harganya lebih murah, bagaimana kalau sekian, bagaimana kalau sekian. Penjual juga memiliki pilihan, apakah menyetujui yang pertama atau yang kedua, apakah dia menerima tawarannya ila akhir. Itu semuanya bil khiyar, masih punya hak pilih. Kata Nabi SAW, malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Kalau sudah dijual, sudah dibeli, kemudian berpisah, saat itu sudah tidak ada lagi khiyar, sudah tidak ada lagi hak pilih, ditulis ataupun tidak ditulis. Maksudnya ditulis atau tidak ditulis, karena beberapa penjual menulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kalau ditulis sudah jelas, karena itu syaratnya. Tetapi kalau tidak ditulis bagaimana? Kalau tidak ditulis pun secara hukum syariat dari Nabi SAW dengan sangat jelas, al-bayyani bil-khiyar malam yatafarraqa, penjual dan pembeli masih punya hak pilih sebelum berpisah. Artinya kalau sudah berpisah, sudah tidak ada hak pilih lagi. Yang membeli tidak boleh membatalkan, yang penjual juga tidak boleh mengambil kembali, mengembalikan uangnya. Tidak boleh, karena sudah berpisah. Kalau belum berpisah, maka masih ada khiyar, kecuali khiyar yang disebabkan karena ada kecurangan. Aku membeli, misalnya saya membeli merek ini, sampai di rumah ternyata beda mereknya. Itu boleh kembali. Tolong ini dikembalikan, saya membeli bukan yang ini. Kenapa diberinya yang ini? Itu lain perkara dan ada di bab lain. Tetapi bab ini adalah bab yang ketika mereka di tempatnya masih dalam keadaan kedua-duanya di satu tempat, tawar-menawar sampai jadi dan sepakat, tayyib saya beli, penjualnya juga kalau gitu saya jual, selesai. Kemudian berpisah. Maka secara hukum syar'i tidak bisa lagi ada hak pilih, tidak bisa lagi dikembalikan, dan penjual juga tidak bisa lagi mengambil kembali barangnya dan kembalikan uangnya, tidak bisa. Malam yatafarraqa, khiyar itu sebelum berpisah. Baik, ini potongan hadis yang pertama. Potongan hadis berikutnya atau lanjutan hadis berikutnya, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur dan keduanya dalam keadaan menjelaskan sejelas-jelasnya, burika lahuma fi bai'ihima, maka diberkahi untuk keduanya dalam jual belinya. Ikhwani fillah na'azakumullah, di dalam syarat jual beli yang pertama sering disebutkan adalah tentang al-ilmu bil mabi', mengetahui barang yang dijual dan mengetahui barang yang dibeli. Artinya penjual dan pembeli sama-sama tahu. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Kalau sampai ada yang disembunyikan, maka tidak barokah. Maka di sini disebutkan dengan kalimat fa in sadaqa wa bayyana, dengan alif litnain pada keduanya. Sadaqa wa bayyana artinya dua belah pihak. Penjual dan pembeli tadi kedua-duanya jujur dan kedua-duanya menjelaskan apa adanya. Ini mobil saya yang akan saya jual. Ini mulus atau aduh pernah celaka atau pernah tabrakan. Ya memang pernah dulu di sebelah sini nih, udah saya dempul, bagus dan sebagainya. Itu jujur namanya. Tetapi kalau disembunyikan, oh ini mulus dari sejak saya beli, kres, gak pernah luka, gak pernah kecelakaan, akhirnya tidak barokah. Mengapa? Karena ternyata dia berdusta bahwa mobil ini pernah kecelakaan, bahkan parah, kemudian nempul seperti semula, seakan-akan seperti semula, padahal tetap saja namanya kendaraan mobil. Kalau sudah pernah kecelakaan, ada saja masalah di dalamnya. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing kita kaum muslimin untuk jujur dalam jual beli. Masya Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini di dalam bab kejujuran, karena memang kejujuran itu dalam segala hal. Apakah dalam ibadah kita kepada Allah harus jujur karena Allah, bukan karena yang lain. Harus ikhlas. Demikian pula dalam masalah amanah, ketika kita disuruh untuk membagikan zakat atau membagikan harta waris dan sebagainya, juga harus jujur. Jangan hulul, jangan mencuri, berpura-pura mengambil harta tersebut dengan mengatakan begini, dengan mengatakan begitu. Demikian pula ketika berperang, mengambil pampasan perang sebelum dibagi, itu juga ketidakjujuran, hulul namanya. Sekarang dibahas pula dalam jual beli, juga harus jujur. Akan barokah jual belinya? Si penjual ketika menerima harta tadi, masya Allah, hartanya barokah karena menjualnya dengan kejujuran. Demikian pula sang pembeli ketika membeli barang tersebut dengan kejujuran, barangnya jadi barokah, terpakai betul, masya Allah, sangat bermanfaat karena dengan kejujuran. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana pembeli kok jujur tidak jujur? Bagaimana jujurnya, bagaimana tidak jujurnya kalau pembeli? Pembeli kan hanya menerima barang tadi. Kadang-kadang pembeli berdusta kepada penjual. Ini saya dapatkan di sana lebih murah. Oh ini barang ini sama persis, harganya sekian, padahal dia gak pernah tahu sama sekali harga itu. Itu dusta. Akhirnya penjualnya agak down mentalnya. Ya udahlah kalau gitu ambil aja sekian. Ternyata barang itu di tempat dia sudah paling murah. masih ditawar lagi. Ini adalah kedustaan dari sang pembeli tadi, memberitakan berita yang salah agar mendapatkan barang lebih murah. Memberitakan berita-berita dusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kaidah pertama dalam jual beli, kata Nabi, al-bay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli punya hak pilih selama belum berpisah dari tempat tersebut. Kalau sudah sepakat, saya beli, saya jual, kemudian berpisah, maka selesai. Tidak ada lagi hak pilih. Fa'in sadaqa wa bayyana. Kalimat keduanya, kalau keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan sejelas-jelasnya, ini barangnya begini, speknya begini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, atau ini ada cacatnya sedikit, mohon maaf, nah, makanya saya kurangi harganya jadi sekian, itu kejujuran dan bayyana, maka barakah jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhaqqat barakatu bai'ihima. Adapun kalau keduanya berdusta, keduanya menyembunyikan, maka akan dicabut barakahnya. Muhaqqat barakatuhuma atau muhaqqat barakatu bai'ihima, akan dicabut barakah jual belinya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak barakah, biasanya manfaatnya hampir-hampir enggak ada. Tiba-tiba pulang dari itu, hilang uangnya. Barangnya belum nyampe rumah sudah jatuh pecah. Barakallahu fikum. Tidak barokah itu bentuknya macam-macam. Itu saya contohkan saja. Artinya barakallahu fikum, dikatakan oleh Nabi SAW, kalau penjual dan pembeli itu jujur dan menjelaskan apa adanya, maka jual belinya barakah. Tetapi kalau keduanya tidak jujur, maka akan dicabut bayihim, barakah bayihima, akan dicabut barakahnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.